Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sujud tilawah dari kitab At-Tibyan terhadap Hamalatil Quran. Setelah kita membahas hukum membaca ayat sajdah yang berulang, sekarang kita masuk di fasal berikutnya di halaman 167. Ini masih panjang pembahasan sujud tilawahnya. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Faslun fi hukmi sujudi tilawah lirraqib ala dabbah. Pasal tentang hukum sujud tilawah bagi orang yang menunggangi tunggangan, bagi orang yang sedang di atas tunggangan. Ini kalau mau sujud tilawah bagaimana? Apakah dia turun dari tunggangannya atau cukup sujud di atas tunggangan? Ini yang mau dibahas. Idza qara'a sajdata wa huwa raqibun ala dabbatin fis safar. Jika dia membaca ayat sajdah wa huwa raqibun dan dia mengendarai ala dabbatin, di atas dabbah, ya, di atas kendaraannya, tunggangannya, fis safar. Ya, ini poin muhim. Fis safar, dalam kondisi safar dia. Sajada bil ima, maka dia sujud dengan ima, dengan isyarat. Dia tundukkan kepalanya, ya, ketika dia sujud. Tidak perlu turun dari tunggangannya. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zuhar wa Dawud wa ghairihim. Ini madhab kami, madhab Syafi'i. Dan madhabnya Malik, madhabnya Abu Hanifah. Wa Abi Yusuf, Abi Yusuf ini santrinya Abu Hanifah. Wa Muhammad, wa Ahmad, wa Zufar, wa Dawud, wa ghairihim. Imam madhab empat. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjudu. Berkata sebagian ashab, ini santri-santrinya Abi Hanifah, la yasjudu, enggak sujud kalau memang di atas tunggangan. Waswab madhabul jamahir, dan pendapat yang benar madhabnya jumhur, yakni sujud dengan isyarat bil ima, tadi safar. Wa ammar raqibu fil hadhari, adapun jika orang yang naik kendaraan itu fil hadhar, tidak safar, tidak luar kota. Fala yajuzu ayasuda bil ima, tidak boleh kemudian dia sujud dengan isyarat. Dibedakan antara safar dengan mukim. Nah, kalau orang posisi safar itu boleh sholat di atas kendaraan. Tapi kalau orang mukim tidak boleh sholat di atas kendaraan, harus turun dia. Nah, kalau dia mukim, bukan safar. Demikian pula sujud tilawah. Baik. Jadi ikhwan fil din azani wa azakumullah, bagi yang di atas kendaraan, jika dalam keadaan safar, dia sujudnya dengan ima, dengan isyarat menunduk kepala. Jika dalam keadaan tidak safar, ya, tidak boleh. Mau sujud ya turun kalau bisa, ya, kalau bisa turun. Baik. Qala faslun fi hukmi qiraati ayati sajdah, hukum bacaan ayat sajdah fi ghairi mahalliha, di selain tempatnya, minas sholah, di dalam sholat. Hukum membaca ayat sajdah di selain tempatnya. Di selain tempatnya itu maksudnya bagaimana? Ayat sajdah itu kan dibacanya mana tempatnya? Kalau kita mau membaca dan kebetulan di situ ada ayat sajdah, tempatnya di mana ketika sholat itu? Hah? Di mana kira-kira? Ini yang mau dibahas ini. Di selain tempatnya. Ini kita membahas sholat ya, bis sholat. Al-qira'ah itu tempatnya ba'da qira'atil Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah. Ya. Nah, itu tempatnya. Yang dibahas sekarang bagaimana kalau bacaan itu tidak pada tempatnya. Ya. Berarti kapan? Mungkin ketika ruku, ketika sujud, ya, itu tidak di dalam tempatnya. Atau dia baca surat, sebelum baca Al-Fatihah dia baca surat, di situ ada ayat sajdahnya, kemudian dia baca Al-Fatihah. Ya, dibalik urutannya. Ini bagaimana? Apakah dia tetap sujud tilawah? Ini yang mau dibahas. Nah, mungkin masail-masail ini jarang kita temui mungkin. Atau mungkin paling enggak ono, paling enggak mungkin lah sampai terjadi demikian. Tapi masail-masail dalam fikih itu detail ya. Qala idza qara ayata sajda fi sholati qabla al-Fatihah. Jika membaca ayat sajda di dalam sholat sebelum Fatihah. Takbiratul ihram, dia membaca doa istiftah, kemudian dia membaca misalnya surat Al-Alaq. Di situ ada ayat sajdahnya, jumnya. Ya. Nah. Padahal qabla Al-Fatihah, dia belum baca surat Al-Fatihah. Nah. Sajadah, sujud dia. Bikhilafi ma law qara'aha fir ruku' was sujud, beda kalau seandainya dia membaca ayat sajdah itu di dalam ruku' dan di dalam sujud. Ketika dia di dalam ruku'nya baca ayat sajdah padahal dilarang. Ketika dia sujud, kata beliau fa inna la yajuzu law ayat sudah, tidak boleh untuk sujud tilawah. Ketika ayat itu dibaca di dalam ruku atau di dalam sujud. Li'annal qiyama, karena berdiri itu mahalul qira'ah, tempatnya membaca. Ya, tempatnya membaca itu berdiri, baik itu qabla al-Fatihah atau ba'da al-Fatihah. Walau qara'a sajdata, seandainya dia membaca sajadah Wahawa liyasjuda. Kemudian dia condong untuk sujud, mau sujud. Fasyakka hal qara al-Fatihah. Dia ragu, tadi sudah baca Fatihah belum ya? Dibaca ayat, ada sajadahnya, dia mau ruku, mau sujud tilawah. Sudah ancang-ancang sujud, tadi sudah baca Fatihah belum ini? Fa innahu yasjudu li tilawah, dia tetap terus sujud tilawah. Lanjut sujud tilawah. Summa ya'udu ilal qiyam. Kemudian setelah sujud tilawah dia berdiri, ya, karena bang lagi berdiri. Wa yaqra'ul Fatihah. Setelah itu baca suratul Fatihah. Karena tadi dia ragu. Ini tadi sudah baca Fatihah belum ya? Li'anna sujud tilawah la yu'akhkharu. Karena sujud tilawah itu tidak diakhirkan. Sujud tilawah tidak diakhirkan. Jadi ketika tempat sujud tilawah ya langsung sujud, tidak wes nanti ae. Ditunda nanti tidak. Baik. Ini ketika ragu. Naam. Qala faslun fi hukmi qira'ati sajdah bil farisiyah. Hukum membaca ayat sajdah dengan bahasa selain Arab, bahasa Persia. Lau qara'a ayat sajdah bil farisiyah, kalau membaca ayat sajdah dengan bahasa asing selain bahasa Quran, la yasjudu indana, menurut kami, di sisi kami tidak sujud. Kama lau fasar ayatan sajdatin wa qala Abu Hanifah yasjudu, sebagaimana kalau menafsirkan ayat sajdah. Ya. Kayak misalnya kita baca terjemahan Al-Qur'an. Di situ melewati ayat sajdah. Kita enggak sujud tilawah. Kenapa yang kita baca itu terjemahannya? Yang kita baca bahasa Indonesianya. Kita enggak sujud tilawah. Baik. Faslun. Fi adam irtibati sujudil mustami' bi sujudil qari. Fasal tidak ada kaitannya irtibat. Tidak ada kaitannya sujudnya al-mustami', sujudnya orang yang dengar bacaan itu dengan sujudnya orang membacanya. Ini masing-masing. Nah, ini di luar ini ya. Di luar sholat. Ya, di luar sholat. Bacaan di luar sholat. Idza sajadal mustami' ma'al qari'i. Jika orang yang dengar bacaan Quran itu sujud bersama al-qari'nya, orang yang membaca ayat itu, la yartabitu bihi, tidak ada kaitan dengannya. Wala yanwi al-iktida'a bih, tidak pula berniat untuk mengikuti al-qari' sebagai makmum. Ya, ini di luar salat. Walau rafu min sujud qabla, dia boleh bangkit dari sujud tilawah sebelum pembacanya. Ada orang baca Quran kemudian melewati ayat sajdah. Baik. Dia sujud, kita yang dengar ikut sujud. Tapi kita sujudnya lebih dulu selesai. Ya. Kita sudah bangkit, ini yang baca Quran tadi masih tetap sujud tilawah, ya enggak apa-apa. Ya. Ini kalau di luar sholat. Ya. Kalau di dalam sholat ya enggak boleh. Tetap karena dia imamnya. Baik. Ini ikhwan fidina anzani wa azakumullah. Sehingga tidak ada kaitannya antara mustami' dan qari' ketika sujud tilawah. Ya, di luar sholat. Jadi al-mustami' ini bangkit dari sujudnya tidak nunggu sang pembaca Quran bangkit dari sujud tilawahnya. Enggak ada kaitannya. Faslun. Fi hukmi qira' di ayat sajdah lil imam. Fasal, hukum bacaan ayat sajdah bagi imam. Bagaimana imam membaca ayat sajdah? La tukrahu qira'atu ayat sajdah lil imam indana, menurut kami indana madzhab Syafi'i, la tukrah, tidak dibenci Qiraatu ayati sajdah, membaca ayat sajdah bagi imam, tidak masalah. Sawa'un kanatu sholatu sirriyah, sama saja apakah itu sholat sirriyah yang tidak dikeraskan au jahriyah, atau sholat yang dikeraskan. Wa yasjudu mata qara'aha, imam sujud kapanpun dia membacanya. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa qala Malik yukrahu dzalika mutlaqan. Imam Malik berpendapat makruh hal itu. Naam. Yakni fi sirri wal jar, bagi imam baik sirriyah jariyah makruh. Baik. Ini dalam sholat fardu ya, pendapatnya Imam Malik dalam sholat fardu imam makruh untuk baca ayat sajdah baik sirriyah maupun jahriyah sholatnya. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad tuqra fi sirriyah dunal jahriyah. Pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Ahmad, makruh fi sirriyah dunal jahriyah. Ya. Kalau jahar boleh, tapi kalau sirriyah makruh. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, juga ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ya. Bagaimana hukumnya seorang imam yang sholat mengimami jamaah sirriyah kemudian membaca ayat sajdah, apakah sahib imamnya sujud tilawah? Kata beliau rahimahullah, maka nalias sudah fiha fi sirriyah, imam itu enggak sujud tilawah ketika sholat sirriyah. Sunnah Allah yaqra' biha, sunnahnya enggak baca. Wa in qara'a, enggak baca ayat, enggak baca surat yang ada sujud tilawahnya. Wa in qara'a biha, kalaupun imam membaca surat yang ada sujud tilawahnya, fala yasjud, dia enggak sujud. Kenapa? La yusawwi su'alan nas, jangan membingungkan jamaah. Soalnya sirriyah. Moro-moro sujud. Ini sujud tilawah atau lali? Kan ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena makmum enggak dengar bacaannya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah beliau berpendapat kalau memang baca ayat sajdah, jangan sujud tilawah. Nanti membingungkan jamaah. Membingungkan jamaah. Kecuali memang jamaahnya orang-orang yang paham semua. Terus itu tok. Gak ada yang lain dari luar. Dan semuanya paham. Ya mungkin bisa. Nah, dibaca kemudian sujud. Ya, ini ngerti. Ini sujud tilawah. Ya. Atau mungkin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya ya, memperdengarkan ayatnya, maka ayat sajdahnya diperdengarkan lebih keras sehingga jamaah tahu oh ini baca ayat sajdah ini, maka ketika sujud paham oh ini sujud tilawah ini. Nah gitu. Jika memang mau sujud tilawah. Nah. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Qala faslun fi hukmi sujudi tilawah fil awqatil manhi anha. Fasal tentang sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Bagaimana hukumnya sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat? Ketika matahari terbit, ketika matahari pas di tengah-tengah, ketika matahari mau tenggelam. Ini tiga waktu yang dilarang untuk sholat. Ba'da sholatul subuh, ba'da sholatul asr. Nah, ini lima waktu yang terlarang untuk sholat. Kalau kebetulan kemudian membaca ayat dan itu ada sujud tilawahnya, apakah sujud tilawah di waktu-waktu itu yang dibahas? Kata beliau, la yukrau indana sujudu tilawah fil awqatil latin nuya anis sholah, tidak dibenci di sisi kami mazhab Syafi'i Sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat di situ. Ya, yang dilarang untuk sholat di situ. Tidak apa-apa. Sujud tilawah. Nah. Fiha. Ya, di waktu-waktu terlarang. Wabihi qala Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Salim bin Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa Ashabur Ra'i wa Malik wa fi ihda riwayatain. Ini pendapatnya Asy-Sya'bi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Salim bin Abdullah wal Qasim, Salim bin Abdullah bin Umar. Atha, kemudian Ikrimah, Abu Hanifah, wa Ashabur Ra'i. Nah, Ashabur Ra'i itu juga menyatakan itulah mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau sedikit mendapatkan hadis Abu Hanifah, sehingga sebagian ada yang menyatakan mazhab Abu Hanifah itu bukan mazhab Ahlussunnah. Sebagian menyatakan demikian. Wa Malik, dan dalam salah satu riwayatnya. Wa kariya dzalika ta'ifatun minal ulama, dan sebagian para ulama, segolongan para ulama membenci sujud tilawah di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Minhum Abdullah bin Umar, wa Sa'id bin Musayyab, wa Malik fi riwayatil ukhra. Pendapat yang Malik dan riwayat yang lainnya. Ya, tadi dinukilkan boleh. Salah satu pendapat juga ada pendapat boleh yang lainnya tidak boleh. Ya, makruh. Wa Ishaq bin Rahawai, wa Abu Thawr. Nah, ini sujud di waktu-waktu karoha. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i boleh. Nah, sebagai pendapat yang lainnya makruh. Ya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sa'd bin Bas rahimahullah ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan boleh. Ya. Sujud tilawah di waktu terlarang itu boleh. Kenapa? Karena sujud tilawah itu bukan sholat. Ini sudah kita singgung di awal. Para ulama beda pendapat sujud tilawah itu termasuk sholat atau tidak. Kalau dia termasuk sholat berarti syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Ini pendapatnya mu'alif. Ya, pendapatnya mazhab Syafi'i. Dia harus dalam keadaan suci. Harus menutup auratnya. Bahkan mana disebutkan kalau belum punya wudu, wudu dulu. Kalau tempatnya dekat kemudian sujud tilawah. Harus menghadap kiblat. Tapi yang menyatakan bukan sholat sujud itu, enggak ada syarat itu semuanya. Ya. Mau auratnya tersingkap, mau dalam keadaan hadas, mau ngadep ngalor, ngadep ngidul, silakan, karena bukan sholat. Dan itu yang dikuatkan Syekh bin Bas rahimahullah. Nah, bukan termasuk sholat. Dan juga beberapa imam yang lainnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Jadi kapanpun waktunya membaca Al-Quran dan itu melewati sujud tilawah meskipun di waktu karoha, nah maka tetap menjalankan sujud tilawah. Faslun fi hukmi qiyamir ruku maqam sujud tilawah. Hukumnya ruku menggantikan sujud tilawah. Enggak sujud tapi ruku. Ya, ruku tilawah. Kalau di masyarakat kan biasa kalau enggak sujud tilawah membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika tadarusan. Enggak sujud tilawah tapi baca itu. Ya. Tak tahu dalilnya dari mana juga tak tahu. Sekarang dibahas ini bagaimana kalau enggak sujud tapi rukuk, gantinya rukuk. Ya. Kata bila yaqumur rukuk maqama sujud tilawah fi halil ikhtiyar, tidak rukuk ya. La yaqumur rukuk, rukuk itu tidak menggantikan tempatnya sujud tilawah dalam keadaan ikhtiar, itu ya dalam keadaan dia bisa untuk sujud. Ya. Bukan ittiror, bukan terpaksa. Ya. Terpaksa itu gak bisa sujud dia. Ikhtiar itu dia sujud itu bisa. Tidak bisa, tidak boleh diganti dengan ruku. Ya. Hada madhabuna wa madhabu jamahir ulama minas salaf wal khalaf. Ini madhab kami, madhabnya Syafi'i. Dan madhabnya jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf. Ya. Terdahulu maupun yang datang setelahnya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yaqum maqamah. Abu Hanifah menyatakan rukuk itu bisa sebagai gantinya sujud. Ya. Rukuk itu bisa sebagai gantinya sujud. Wa dalilul jumhur, dalilnya jumhur al-qiyas ala sujudi shalah. Dalilnya jumhur dikiaskan dengan sujud di dalam salat. Wa ammal ajiz an sujud fa yumi'u ilaika ma yumi'u bisujudi shalah. Adapun orang yang ajiz tidak bisa sujud ya. Fayumi'u, dia menggunakan isyarat ilai untuk sujud sebagaimana isyarat ketika sujud di dalam salat. Kalau enggak bisa sujud ya isyarat kayak tadi di atas kendaraan itu. Nah, jadi tidak ruku tapi dengan isyarat. Baik, ini dalam keadaan tidak bisa untuk sujud. Baik. Ikhwan fi din azani wa azza. Kemudian pasal berikutnya, ini pasal yang paling panjang dalam sujud tilawah. Ini mau berakhir. Nah, ini pembahasan akhir dari sujud tilawah. Ya. Panjang. Faslun fi sifatis sujud, sifatnya sujud. Sifat sujud tilawah itu bagaimana? Nah. I'lam anna sajid li tilawah law halan, ketahuilah orang yang sujud untuk tilawah itu ada dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna kharijas shalah, ketika dia di luar salat. Ketika dia di luar sholat sujud tilawahnya, baca Quran atau dengarkan orang baca Quran di luar sholat. Wathani an yakuna fiha, keadaan yang kedua ketika orang itu sedang sholat di dalam sholat. Ini beda hukumnya ini. Amal awal, adapun yang pertama, yakni di luar sholat. Faida arada sujuda, jika dia ingin sujud tilawah, nawa sujud dan tilawah, dia niat dulu sujud tilawah. Wa kabbara alil ikhram, dia kemudian takbiratul ikhram. Wa rafa'a yadaihi hatfa mankibai, dia angkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Dia angkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Kama yaf'alu fi takbiratil ikhram lis-shalah, sebagaimana dia menjalankan di dalam takbiratul ikhram ketika sholat. Persis. Ini di luar sholat ya, kita bicaranya ini. Nah, dia baca Al-Quran, ayat sajdah, kemudian dia mau sujud, niat sujud tilawah, takbiratul ikhram. Summa yukabbiru takbiratan ukhra, setelah takbiratul ikhram dia takbir lagi yang kedua, takbir yang lainnya lil huwi ila sujud, untuk sujud. Nah, salat ini takbir intiqal ya. Takbiratul ikhram kemudian takbir yang kedua. Wala yarfa'u fil yad, ini enggak perlu mengangkat tangan untuk mau sujudnya dia. Wa hadza takbiratu tsaniyah mustahabbatun, Takbir yang kedua ini hukumnya sunnah, mustahabah. Laisat bisyartin, dia bukan syarat. Kata takbir atau sajdati sholat, sebagaimana takbir sujud untuk sholat. Nah. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ikhram. Adapun takbir yang pertama, takbiratul ikhram, wa fiha salah satu aujuhil ashabi. Nah, itu ada tiga kondisi, tiga pendapat menurut mazhab kami. Adharuha yang paling kuat, wa huwa qaul aktsarina minhum annaha ruknun. Ini pendapat mayoritas. Takbiratul ihram untuk sujud tilawah itu rukun, enggak sah kalau enggak dijalankan. La yasihu sujud illa biya, enggak sah sujud tilawahnya jika tidak takbiratul ihram. Wa tsani anna mustahabbatun, pendapat yang kedua sunnah. Walau turikat, kalau dia ditinggalkan, sujud, sah sujudnya. Wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwayni. Pendapatnya Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni ini dari mazhab Syafi'i. Wa tsalis laisat mustahabbah, wallahu taala ala, pendapat yang ketiga tidak disunnahkan. Ya. Jadi sujud takbiratul ihram itu bukan termasuk yang mustahabbah. Summa ingkana alladhi yuridu sujud qa'iman, kemudian jika orang yang mau sujud itu dalam keadaan berdiri, misalnya dia mendengarkan Al-Quran, ada yang baca Quran, sujud tilawah, dia posisinya berdiri, bagaimana cara sujudnya? Kabbara lil ikhram, dia takbiratul ihram fi hali qiyamih, ketika dia dalam kondisi berdiri. Dia takbiratul ihram ketika kondisi berdiri. Summa kabbara li sujud, kemudian dia bertakbir untuk sujud fil inhitati ila sujud, ketika dia condong ke sujud. Ya, ketika perjalanan ke sujud, merunduk, inhitat itu merunduk ke sujud, dia takbir. Nah, ini kalau dia posisi berdiri. Takbiratul ihram dulu, takbiran kedua untuk sujud. Wa in kana jalisan, dia jika dia kondisinya duduk, faqad qala jama'atun min ashabina yustahabbu lahu an yaqum, kalau dia dengar Qur'annya posisi duduk, disunnahkan berdiri dulu sebelum sujud tilawah. Berdiri dulu, fa yuqabbilul ihram qa'iman, dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Summa yahwi ila sujud, baru kemudian sujud. Ya. Kama idza kana fil tidai qa'iman, sebagaimana jika dia di permulaan dalam keadaan berdiri, yang duduk berdiri dulu. Wa dalilu hadza, dalilnya ini al qiyas al ihram wa sujud fi shalah. Qiyas dikiaskan dengan takbiratul ihram dan sujud di dalam salat. Wa mimman nasu ala hadza wa jazama bihi, yang menyebutkan ini, yang menegaskan ini, minaimati ashabi, dari para imam madhab kami, Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni wal Qadhi Husain wa sahibahu, dan kedua sahabat beliau sahibah Tatimmah wa Tahdhib. Nah, ini fikih Imam Syafi'i ya, kitab-kitab fikih Imam Syafi'i. Wal Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i wa kau Imam Al-Haramain an walidihi Syekh Abi Muhammad summa ankarahu wa qala lam ara li hadza aslan wala dzikran. Imam Al-Haramain menyebutkan dari orang tuanya Syekh Abi Muhammad mengingkari kaifiyah ini, tata cara sutilau model ini yang tadi disebutkan. Laqara li hadza aslan, aku tidak melihat ada asal dalilnya, tidak ada dalilnya. Berdiri dulu takbiratul ihram yang tadi disebutkan. Wa hadzal ladzi qala Imamul Haramain dhahirun. Ini yang disebutkan Imamul Haramain boleh jelas ini. Falam yasbut fi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sedikit pun hadis yang menyebutkan tentang itu. Yang duduk berdiri dulu takbiratul ihram ini enggak ada hadisnya. Enggak ada asalnya. Wala amman yuktada bi min as-salam, enggak ada pula dari orang yang diikuti, yang dicontoh dari kalangan salaf, enggak ada yang berbuat demikian. Wala ta'arrad lahul jumhur min ashabina, enggak ada pula pertentangan dari jumhur min ashabina, Allah taala a'lam. Sehingga enggak pakai takbiratul ihram, enggak pakai berdiri. Nek posisi duduk ya langsung sujud. Enggak ada dalilnya. Meskipun tadi disebutkan, oh ini pendapatnya yang Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Yang penting dalilnya ada enggak. Nah, gitu. Ya, tetap berpegang dengan dalil. Ya. Baik. Summa idza sajada. Kemudian jika dia sujud. Sudah sekarang sudah posisi sujud. Bayam bagi ayu ra'ya adab sujudi fil hay'ah wa tasbih. Maka dia harus memperhatikan adab-adab sujud dalam bentuk sujudnya dan tasbihnya. Ya. Jadi berarti na'am tadi ketika mau sujud ya, tadi disebutkan takbiratul ihram kemudian takbir intiqal, dan itu tidak ada dalilnya. Baik. Nah, potong sebentar ya, biar nyambung dengan ini. Ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah, ma hukmu takbir fi sujud tilawah fi sholah wa kharijiyah. Beliau ditanya, apa hukumnya takbir untuk sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Kata beliau rahimahullah, lam yathbut, tidak ada dalilnya. Nah. At-takbir lam yathbut ja'a min tariqin Abdillah al-Umari wa wadha'if. Takbir, hadisnya itu datangnya dari jalannya Abdullah Al-Umari dan dia itu dhaif perawinya. Wa ja'a fi Mustadrak Al-Hakim. Datang dalilnya di kitab Mustadrak Al-Hakim min tariq Ubaidullah Al-Umari. Wa huwa imam, ini seorang imam, lakin laisa fi takbir, tapi enggak ada takbirnya di situ. Tidak disebutkan takbir. Wa aidan al-kutub kulluha taqulu Abdullah Al-Umari wal Hakim in kana sabata ilai wa laysa bimusahfin yakul Ubaidullah ya. Beliau tidak keliru nulis ya, kan disebut Ubaidullah yang tadi disebutkan Abdullah. Baik qad sadda bil hakim au ba durwat, al muhim lam yathbut wa rubbama taib, intinya enggak ada takbirnya ya, jadi tilawah itu enggak pakai takbir. Wa rubbama istadalla ba'dhum bi hadis, dan terkadang sebagian mereka itu berdalil dengan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru inda kulli khafdin wa raf'in. Rasulullah itu bertakbir ketika beliau merunduk turun dan ketika beliau bangkit. Wa hadza fis shalah, ini keadaannya di dalam salat ya, bukan di luar salat. Baik, sehingga sujud tilawah baik di dalam salat maupun di luar salat itu tidak pakai takbir ya, langsung sujud ya. Apalagi Allahu Akbar, apalagi angkat tangan. Jadi hadisnya tidak tabin, dhaif hadisnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sujud tilawah, naam. Ya, tidak takbir. Nah, sebagian dia menyatakan di luar salat itu takbir ketika ketika sujudnya, tapi tidak ketika bangkitnya. Nah, baik. Sekarang kita membahas posisi sudah sujud. Ya, tadi mau sujud enggak pakai takbir. Baik. Amal hay'ah. Adapun apa? Bentuknya sujud, ya. Posisi sujud, posisi. Bayam bagi maka hendaknya ayyadu ayadaihi, meletakkan kedua tangannya khatwa mankibai, sejajar dengan pundak, alal ardi, di tanah ya. Ketika kita takbir itu kan tangannya sejajar dengan pundak, maka ketika kita letak tangan ini sejajar dengan pundak ya. Letak tangan sejajar dengan pundak, maaf, wa yadhumma asabi'ahu, jari jemarinya ini dirapatkan, wa yansuruha ila jihatil qiblah, dan dihadapkan ke arah kiblat ya. Jadi tidak menceng gini tangannya, ke kanan kiri tapi lurus. Dan terkadang masih ada orang sujud itu yang nempel cuma jarinya, telapak tangannya enggak. Jadi kayak jenjit. Nah, ini keliru, ini harus nempel semuanya, telapak tangannya. Wa yukhrijaha min kummiha, dikeluarkan dari lengannya, dari lengan pakaiannya ini. Telapak tangannya dikeluarkan dari lengan bajunya. Fayubashiru biha al-musalla. Musalla ya, bukan musalli. Nah, ismul makan. Langsung bersentuhan dengan tempat sholat. Ya. Kalau musalli itu orang yang sholat. Nah, musalla, langsung tangannya itu, telapak tangannya bersentuhan dengan tanahnya, dengan tempat sholatnya, sehingga tidak terhalangi dengan apa ini, lengan pakaiannya. Wa yujafiya mirfaqai an janbaihi, kemudian menjauhkan kedua sikunya dari pinggangnya, lebar. Nah, tangannya dilebarkan. Wa yarfa'u batnahu an fahidai, perutnya diangkat, dijauhkan dari paha. Ya, jadi sujud itu tidak boleh perutnya itu nempel paha. Nah, jadi mingkup gitu, kecil itu, nah, dijauhkan. Ingka na rajulan, jika dia laki-laki. Wa ingka imra'a aw khunta, kalau yang sujud itu perempuan atau banci, ya, banci itu tidak jelas kelaminnya. Lam tujafin, tidak direnggangkan, ini tidak ada dalilnya. Sujud itu semuanya sama, laki-laki, perempuan, banci, kecil, besar, semuanya sifatnya sama, enggak ada bedanya. Ya, semuanya dilebarkan. Baik. Ini hai'ah sujud yang benar, ya. Jadi ada orang sujud itu pahanya nempel dengan perutnya sehingga jaraknya mungkin setengah sok. Ada yang paha dengan perutnya sangat jauh sekali, ya, sehingga sampai kepalanya melanggar sok depannya. Nah, kayak orang tiarap. Itu ada yang menyebutkan di derajati itu, apanya? Perut dengan paha itu beberapa derajat itu. Nah, itu yang pas. Ya, pernah baca atau tulisan berapa derajat, kira-kira segini derajat, ya. Jadi pas dia hayah sujudnya. Tidak terlalu kecil mingkup, tidak terlalu delosor gitu. Nah, jadi pas tengah-tengah. Ya. Baik. Wa yarfa'u sajid, orang yang sujud mengangkat asafilahu, yang di bawahnya, ala ra'si. Yang halangi ininya diangkat. Ya. Yang menghalangi kepalanya ini diangkat. Wa yumakkin jabhatahu, menempelkan dahinya, wa anfau, dan hidungnya, minal musalla, ya, langsung nempel. Wa yatma'innu fi sujudih, dan tumakninah dalam sujudnya. Tumakninah dalam sujudnya. Naam. Ini pembahasan mazhab Syafi'i, ya. Sehingga kalau mazhab Syafi'i, kalau ada yang jelentir gini tuh rambutnya enggak sah. Ya, kalau kita lihat sering orang sujud itu disilakan ini dulu, ya, disilakan. Ya. Nek mau sholat kopi edis, nah, dimundurno, ya, biar nggak nutupi ini. Nah, itu madzhab Syafi'i. Baik, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Nah, ininya harus langsung bersentuhan dengan apa, menurut madzhab Syafi'i harus bersentuhan dengan musalla. Baik. Wa amma tasbih fi sujud, adapun tasbih bacaan di dalam sujud tilawah, faqala ashabuna, berkata para sahabat kami, yakni adab kami, yusabbihu bima yusabbihu bi fi sujudi shalah, bertasbih apa-apa yang bertasbih di dalam sujud, di dalam salat. Fa yaqulu thalatha marrat, dia baca sebanyak 3 kali subhan rabbil a'la. Ini bacaan di dalam sholat, itulah bacaan sujud tilawah. Baik dalam sholat, sujud tilawahnya maupun di luar sholat. Summa yaqulu, kemudian ditambah Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu aku sujud. Wabika amantu, ya Allah aku beriman kepadamu. Walaka aslam, kamu aku berserah diri. Sajada wajhiya, sujud wajahku. Alladhi khalaqahu wa sawwarahu, yang telah diciptakan oleh Allah dan telah dibentuk oleh Allah. Wa saqqa sam'ahu wa basaruhu, yang diciptakan, dibentuk pendengarannya dan penglihatannya. Bi khawlihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanal khaliqin, maha barokah Allah sebaik-baik pencipta. Ini bacaan setelah tasbih yang pertama tadi. Wa yaqulu, ditambah subuhul kudus rabbul malaikati warruh. Fa hadza kulluhu, ini semuanya mimma yaqulu fi sujudi shalah, dari apa-apa yang dibaca dalam sujud di dalam salat. Qalu, mereka menyatakan istahabu ay yaqula, disunnahkan untuk membaca Allahumma, ya Allah, uktub li, tulislah untukku, biha, dengan sujud ini, indaka ajron, di sisimu pahala. Waj'alha li indaka dukhran, dan jadikan sujud tilawah ini untukku sebagai perbendaharaanku di sisimu, simpananku di sisimu. Wad'anni biya wizron, dan hapuskan ya kesalahanku dengan sujud tilawah ini. Waqbalha minni, terimalah sujud tilawah itu dariku. Kama qabbalta, sebagaimana engkau menerimanya min abdika, dari hambamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak disebutkan apa riwayat-riwayatnya ya. Kitab yang saya bawa ini enggak ditahqiq ya. Jadi enggak tahu ini riwayatnya sahih atau dhaif. Baik. Wa hadza du'a khususun bi hadhihi sajdah. Ini doa khusus untuk sujud tilawah. Bayam bi ayu hafadhu 'alayya, hendaknya dihafalkan, dijaga. Baik. Wa dzakarul ustadz Ismail Ad-Dharir fi kitab tafsir. Ustadz Ismail Ad-Dharir menyebutkan dalam kitabnya tafsir, anna ikhtiyar Syafi'i rahimahullah fi du'a sujud tilawah ayakul, pilihan Imam Syafi'i kalau sujud tilawah baca apa? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ini bacaan yang dibaca Imam Syafi'i ketika sujud tilawah. Wa hadza naql an Syafi'i gharibun jiddan. Penukilan dari Imam Syafi'i ini sangat asing. Wa huwa hasanun, wa inna zahiral Qur'an yaqtadi madha man qala fi sujud. Zahirnya Al-Qur'an mengendaki pujian bagi orang yang mengucapkannya di dalam sujud. Wa istahabu ay jama'a baina hadhil adhkar, disunnahkan untuk menggabungkan semua zikir-zikir ini. Kullu, semuanya dibaca dalam satu sujud tilawah. Wa yad'u wa ma'aha, kemudian juga ditambah doa ya. Bima yurid, dengan apa-apa yang dia inginkan untuk berdoa. Min umuril akhirah wa dunya, baik itu perkara akhirat maupun perkara dunia. Setelah tasbih, setelah baca doa, doa lagi kamu tambahi lagi ya. Wa yaktasaru ala ba'dhiha, kalau dicukupkan sebagiannya, khasola aslu tasbih, sudah cukup menghasilkan tasbih. Subhan rabbil a'la, 3 kali selesai sudah. Ya, enggak semuanya. Walau lam yusabbih bi syai'in asyari, kalau enggak tasbih sama sekali, khasola sujud, sudah sujud dia. Ya. Sudah sujud salat seperti sujud ketika salat. Ya, enggak dibaca belas menang tok, sudah sujud itu. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Nah, ini selesai tasbih. Baru kemudian dibahas idza faragha minat tasbih wa du'a. Kalau sudah selesai dari membaca tasbih, terus ngapain? Ya, ini akan dibahas setelahnya ini. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Insyaallah poin ini akan kita Pak, kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ini masih ada pertanyaan terkait sujud tilawah yang disebutkan, ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau pernah ditanya, ma huwa dzikir warid minas sunnah fi sujud tilawah wa sujud sahwi. Beliau ditanya, dzikir yang datang dari sunnah untuk sujud tilawah dan sujud sahwi itu apa? Ya. Kalau kita sujud tilawah, sujud sahwi itu baca apa sunnahnya itu? Kata beliau, laisa hunaka dzikrun khas. Enggak ada dzikir khusus sujud tilawah maupun sujud sahwi. Amma hadis Aisyah alladzi fihi, adapun hadisnya Aisyah yang di situ ada bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu yang tadi dinukilkan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, wa qablahu Allahumma laka sajadtu ila akhirih. Kata beliau, adalah hadis min tariq Khalid al-Hadda an Abil Aliyah, wa Khalid al-Hadda lam yasma' min Abil Aliyah. Ini ada perawi yang tidak mendengar ya, dari gurunya. Baik. Hadza Amr, ini yang pertama. Wa amrun akhar anna hadis warra min hadis Ali bi hadzal lafaz lakinnahu mutlaq laisa khas bi sujud tilawah. Ada hadis yang ada sini, baik, ini bukan terkhusus untuk sujud tilawah ya. Bacaan ini bukan terkhusus untuk sujud tilawah. Fala hadza, oleh karena itu yang bagi ayakula subhana rabbil a'la subhan rabbil a'la, cukup itu. Walahu ayad'u fi halis sujud, cukup dengan baca subhan rabbil a'la itu 3 kali kemudian berdoa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, terserah doanya. Nah, wa hadza aidan sujudus sahwi, demikian pula sujud sahwi bacaannya subhan rabbil a'la subhan rabbil a'la ya, tidak ada zikir khusus. Sehingga riwayat yang tadi disebutkan itu doa mutlak, bukan doa sujud tilawah. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadal. Ya diikuti aja sujud sahwinya. Imam sujud sahwi, ya diikuti sujud sahwinya. Jika dia tidak mengikuti sujud sahwinya, ya setengah salam ya. Ya tidak masalah karena sudah selesai kaitannya dengan imam. Ya, kaitannya dengan imam sudah selesai. Tinggal nanti mungkin dia perlu tanya, ini tadi salahnya apa? Mungkin imamnya ragu. Ya. Imamnya ketika ragu di dalam sholat yang di situ tidak dirasakan oleh makmum juga, nggak diingat oleh makmum, maka imam sujud sahwi. Jadi makmum yang nggak ikuti tidak masalah. Allah alam sholat. Karena itu sudah selesai salam ya. Beda kalau dia sujud sahwinya sebelum salam. Ya, maka tetap harus diikuti meskipun makmum masbuk. Ya.